أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا شاكرا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله حاضرين pendengar RRI rahimakumullah pada hari ini kembali kita bertemu dalam rangka bedah tafsir Sya'rawi yang disampaikan oleh Forum Silaturahmi Safir Al-Azhar di Medan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas surah Ali Imran ayat ke-69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Pendengar rahimakumullah, ayat yang ke-69 ini ada kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang pergesekan antara ahli kitab termasuk di dalam Yahudi dan Nasrani dengan umat Islam. Kalau kita lihat ke belakang dari fakta sejarah, kita munculkan pertanyaan, kapankah sebenarnya terjadi pergesekan yang langsung antara Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ahli kitab Yahudi khususnya dan Nasrani, yaitu ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi sebelumnya tidak ada persoalan antara Nabi sendiri dalam hal ini sebagai pemimpin Islam dengan ahli kitab. Tapi ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, maka mulai dari saat itu terjadilah pergesekan, benturan, kepentingan, dan juga terjadi berbagai pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap wasiqah al-Madinah, yaitu semacam piagam yang disepakati oleh mereka ketika Nabi berada di Madinah. Maka ayat ini adalah sebuah peringatan kepada umat Islam, khususnya ya pada saat ayat ini turun kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Waddat berarti ahabbat, berangan-angan, menginginkan, menyukai. Ya. Jadi ada sebuah pertanyaan juga, kenapa orang-orang Yahudi berangan-angan untuk menjerumuskan mukmin? Ya. Karena orang yang sesat ketika melihat orang yang benar merasa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan pembebanan atau taklif ilahiyah. Sedangkan orang yang saleh dapat melaksanakan seluruh taklif yang diberikan Allah. Jadi orang yang sesat ketika melihat orang lain berbuat baik, dia akan mencaci dirinya sendiri. Kemudian muncul rasa iri dan dengki, serta berusaha untuk mengajak orang-orang mukmin yang lurus tadi kepada kesesatan juga. Jika tidak berhasil, dia akan mengejek dan memperolok-olok orang mukmin. Hal ini bisa kita lihat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 dan sampai 33. Dan fenomena ini banyak terjadi dan sering terjadi. Jadi kalau kita berada pada garis kebenaran, maka memang itulah sebuah permusuhan akan muncul dan sebuah iri dan dengki akan terjadi. Nah, maka kalau dalam ayat ini Allah mengingatkan kembali mereka sebuah golongan ahli kitab ingin menyesatkanmu. Tetapi Allah menjawab, mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak merasakan kesesatan itu. Kenapa? Di dalam ayat ini sekali lagi kita diingatkan bahwa ketika kita berpegang kepada Al-Quran, berpijak kepada hadis yang sahih, maka tidak ada kesesatan sedikit pun. Jadi kalau orang-orang yang iri dan dengki untuk menyesatkan kita, mereka tidak akan berhasil. Bahkan mereka akan lebih sesat dan lebih sesat, sementara mereka tidak merasakan kesesatan itu terjadi disebabkan akibat kedengkian yang telah menyelimuti seluruh kalbu mereka, yang memunculkan sifat takabur. Akhirnya mereka kehilangan kendali dan kehilangan objektivitas dalam menilai diri mereka sendiri. Pendengar yang berbahagia, menarik untuk kita diskusikan. Saya menyampaikan prolog ini. Di sisi saya ada Ustaz Zainal Arifin yang bisa kita berdialog dengannya untuk mendalami persoalan ini. Kepada Ustaz Zainal, kita persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Ayat 69 ini sudah berada di pertengahan nampaknya dari surah Ali Imran. Dan ini bertemakan tentang ahli kitab posisinya terhadap orang Islam. Bagaimana sikap ahli kitab terhadap orang Islam? Artinya, sebelumnya sikap orang Islam terhadap ahli kitab itu sudah dipaparkan. Contohnya bagaimana? Jadi nama surat ini adalah surah Ali Imran. Jadi bagaimana umat Islam dan Al-Quran sebagai sumbernya itu sangat mengagungkan dan memuliakan keluarga Ali Imran, yang darinya lahirlah Maryam, dan dari Maryam lahirlah Isa. Islam posisinya sangat memuliakannya, semulia-mulia mereka, tapi tidak juga menuhankan Isa. Inna masala Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa itu bagaikan Adam. Adam juga diciptakan tanpa ada ayah dan ibu. Jadi tidak ada anehnya penciptaan Isa. Karena apa? Karena Allah sanggup berkatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, inilah posisi Islam terhadap ahli kitab. Kemudian di pertengahan pada beberapa hari yang lalu, kita juga telah mengatakan bahwa posisi Islam terhadap ahli kitab itu berada pada satu puncak fokus keberadaan bapak agama Abul Millah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam adalah bapak tauhid. Jadi ahli kitab sebagaimana nabi-nabi sebelumnya sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama berada pada ajaran tauhid. Sama juga halnya dengan Isa dan Musa. Nabi Isa mengajak kepada tauhid, Nabi Musa mengajak kepada tauhid. Dengan demikian posisi Islam terhadap ahli kitab yang murni adalah sama, sama-sama tauhid karena berdasarkan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat pada ayat 69 ini, bagaimana posisi ahli kitab terhadap orang Islam? Nampaknya ada ketidakfairan. Mereka ingin menyesatkan orang yang beriman ini. Bahkan kalau kita dengar pernyataan dari ahli kitab bahwa Nabi Muhammad ini nabi palsu. Nah, nabi palsu. Dan apa yang dibawanya itu adalah bid'ah semua, menyesatkan dan merusak aturan main nabi-nabi sebelumnya. Tapi kalau kita berpikir lebih jernih Ustaz Anafi dan lebih serius, apakah mungkin nabi palsu ini mengajak ajaran tauhid dan nabi-nabi sebelum juga mengajak ajaran tauhid lebih lebih hancur daripada agama yang tersebar dengan ajaran trinitas yang sampai sekarang tidak tuntas? Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, itu di ilmu matematika berhitung manapun tidak akan mungkin sama. Iya. Ah itu. Jadi sebenarnya wa mayas'urun, mereka tidak merasa bahwa mereka itu berada dalam kesesatan. Padahal sebenarnya teka-teki satu sama dengan tiga itu tidak bisa dituntaskan. Iya. Ah inilah dia. Jadi akhirnya karena mereka sudah merasa bersalah, tidak mau dipersalahkan, akhirnya menyalahkan agama baru ini dan mengatakan ini adalah nabi palsu, ini semua adalah mencontoh Nabi Muhammad, belajar dari kaum ahli kitab sehingga apa yang terdapat di dalam Al-Quran sama dengan terdapat di dalam Alkitab. Ada cerita Ibrahim, ada cerita Nabi Nuh. Sebenarnya satu yang perlu kita catatan, samanya cerita itu menyatakan bahwa sebenarnya ada memang titik-titik kesamaan tauhid tadi, tapi ada juga perubahan-perubahan yang dilakukan dan itu sangat dahsyat dan sangat menyeleweng jauh dari kitab suci sebenarnya. Itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat kembali kepada ayat 69 ini, ada keinginan mereka untuk menyesatkan, ad-dhalalah law yudhillunakum, seandainya mereka dapat menyesatkan kamu. Syekh Sya'rawi membagi pemaknaan ad-dhalal ini menjadi tiga. Pertama, ad-dhalal maknanya sesuatu yang hilang. Nah, jadi dalam sebuah hadis disebutkan, al-hikmatu dhalatul mu'min, aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah adalah sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Itu dhallah. Kalau ibaratkan onta, onta itu tersesat dan tidak tahu lagi tuannya di mana, dan ketika didapat maka tuannya berhak untuk menangkap onta itu kembali. Hikmah, ilmu, sains, teknologi adalah milik orang mukmin. Bagaikan unta yang hilang tadi, kapan dia dapat, mereka lebih berhak untuk menggunakan dan memanfaatkannya demi kepentingan agama dan pembangunan. Itu makna ad-dhalal. Makna yang kedua, kata Syekh Sya'rawi, tidak adanya hidayah dari Tuhan. Nah, jadi ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam surah Ad-Duha ayat 7 mengatakan wa wajadaka dhallam fahada, artinya bukan nabi itu orang-orang yang sesat, musyrik, sesat. Ya, tetapi nabi dilihat dari segi belum mendapatkan petunjuk yang jelas. Ya, masih bingung. Maka lantas Allah menunjukinya dengan nilai-nilai Islam. Jadi wajar karena memang ayat-ayat ini pertama-pertama turun dalam sejarah Nabi di Mekah. Jadi makna dolala ini tidak adanya hidayah dari Allah. Nah, yang ketiga, maknanya pengakuan terhadap manhaj Allah tetapi tidak mau mengikutinya. Nah, seperti yang disebutkan pada ayat yang sedang kita bicarakan. Jadi fokus ayat ini makna yang ketiga, adanya manhaj itu tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Sudah tahu dia sesat tapi tidak mau mengakui kesesatan, dan juga tidak mau menerima tawaran untuk kembali kepada kebenaran. Suatu saat dalam sejarah Rasul, pernah Umar memegang naskah Taurat atau Injil lah, saya pun kurang begitu pasti, naskah Taurat itu. Lantas Rasulullah memanggil Umar, apa yang kamu baca itu? Ini naskah Taurat. Apa kata Rasulullah? Tinggalkan itu dan cukuplah dengan Al-Quran. Seandainya Musa hidup sekarang, dia akan mengikuti Al-Quran. Nah, ini menunjukkan statement Ustaz Zainal tadi benar, bahwa kesatuan benang sejarah, benang merah sejarah antara nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad dengan beliau sendiri adalah merupakan kesatuan yang terintegral, agama monoteis yang disebutkan tauhid, satu Tuhan. Jadi ini menarik untuk kita melihat bahwa kapan muncul kesesatan itu, ketika orang-orang yang diamanahkan untuk menyampaikan agama dan mengembangkannya pada level generasi selanjutnya, nah disinilah terjadi kesesatan itu. Dan Nabi Musa sebagai nabi tidak punya kuasa lagi untuk meluruskan, karena memang dia sudah meninggal. Nabi Isa juga tidak punya kuasa lagi untuk meluruskan, karena memang saya sudah wafat. Sudah diangkat Allah, sudah tidak ada lagi taklif buat dia untuk menyampaikan agama. Jadi ini menarik untuk kita lanjutkan. Silakan Ustaz. Iya, jadi kita lihat di sini ada juga pengakuan terhadap manhaj Allah tapi tidak mau mengikutinya. Itu kalau kita lihat sejarah yang tertuang di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa memang setelah masa Nabi Musa alaihissalam wafat, maka secara otomatis umat Yahudi itu langsung menyembah berhala. Iya. Dan itu terjadi selama 200 tahun lamanya. Masya Allah. Dan yang menariknya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi berkali-kali, Tapi posisi nabi itu, kalau enggak mati terbunuh, maka dia lari ketakutan. Artinya dakwah yang disampaikan nabi, para nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, itu sangat sangat tersembunyi dan sangat rahasia. Sangkingkan rahasianya, ajaran Taurat hilang begitu cepatnya. Baru kemudian 200 tahun kemudian, setelah semua raja yang namanya Raja Yahudi yang kita lihat sejarahnya di Perjanjian Lama itu, itu barulah menyembah mengadakan peribadatan. Tapi peribadatannya semua sudah terganggu dengan ajaran penyembahan berhala yang ada pada masa itu. Jadi di sini kita melihat betul bahwa mereka menginginkan kesesatan, tahu manhaj Allah itu benar tapi tidak mau mengikutinya, persis kalau kita lihat Perjanjian Lama. Nah, itulah mungkin tambahan dari saya, bagaimana Perjanjian Lama ini mengungkap apa yang tertuang di dalam ayat 69 ini, tepatnya setelah 5 kitab dari kitab pertama yang itu merupakan kitab-kitab yang diturunkan Allah menurut versi mereka kepada Nabi Musa alaihissalam sampai kepada kitab 5 pertama itu. Itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Ya, pendengar yang berbahagia, maka menarik ayat ini untuk kita dalami, karena ayat ini mengungkapkan apa yang sebenarnya tersembunyi dalam dada orang-orang ahli kitab. Jadi sebenarnya Islam tidak menginginkan permusuhan itu terjadi. Sikap Islam ya lebih banyak melihat kondisi real yang ada, tetapi juga tidak lari dari kenyataan kalaupun terjadinya permusuhan, terjadinya pertentangan yang sangat tajam antara agama yang hanif, yang lurus ini dengan kesesatan ahli-ahli kitab. Maka ada dua yang ditakutkan oleh orang-orang ahli kitab. Ya, pertama, Al-Quran itu sendiri, berikut hadisnya, karena seluruh rahasia mereka telah terungkap oleh Al-Quran. Ya. Yang kedua, yang ditakutkan oleh ahli kitab adalah perguruan-perguruan tinggi yang banyak mengkaji tentang keberadaan perbandingan agama. Jadi ketika dibandingkan antara Islam dengan Yahudi, Nasrani, dari segi sejarah, dari segi kandungannya, maka semakin terungkaplah akan kesesatan mereka. Dan ini mereka takut sekali. Saya pernah itu membaca sebuah koran pada tahun 92, sengaja seorang menteri Israel, kalau tidak salah menteri pendidikan, datang ke Mesir untuk melakukan nego. Negonya, kami akan bantu pendidikan di Mesir asalkan kepada anak SMU yang ada di Mesir ini tidak diajarkan ayat-ayat tentang Yahudi dan Nasrani. Artinya tentang ahli kitab jangan diajarkan, biar aja dia di Al-Quran itu. Nah, apa kata pemerintah Mesir? Tidak mungkin, sebab Al-Quran itu merupakan satu kesatuan. Ketika kami mengkaji surah Al-Baqarah, ayat-ayat tentang kalian mesti kami kaji. Tidak mungkin kami lompati. Kalau dilompati berarti Al-Quran akan kehilangan makna, akan kehilangan bobot. Maka balik dia tanpa bisa mendapatkan hasil apapun. Ini menunjukkan apa? Ya, paling kecil aja pun mereka ingin urus. Urusan dalam negeri orang yang tentang pendidikan yang kemudian yang sah itu. Al-Quran itu sah bagi umat Islam. Dari segi sejarah tidak kalah benar dan betul-betul autentik. Sampai sekarang bisa dibuktikan. Iya. Kenapa orang Yahudi itu tidak mau tunduk kepada satupun perjanjian di dunia ini? Iya. Tidak mau diikat oleh sebuah agreement, kesepakatan, jalan peta jalan damai katanya. Al-ardu muqabilus salam. Sebab mereka tahu bahwasanya disitulah kemenangan mereka ketika tidak mau mengikuti perjanjian. Iya. Kekalahan mereka ketika mereka tunduk kepada perjanjian. Itulah kalau ada sifat orang-orang yang angkuh, mungkar dan penuh dengan dendam. Saudara pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, Memang menarik untuk kita kaji ayat demi ayat di dalam surah Ali Imran ini, karena akan semakin membuka wawasan kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar senantiasa mendorong Anda, mendorong kita semua, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, untuk tetap mengikuti kajian-kajian ini di sore hari dan di subuh pagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat disiarkan di masjid gimana ini?